Kita mulai insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. InsyaAllah kita akan menyambung serta melanjutkan kembali taklim kita pada kitab Taisir Al-Alam Syarah Umdatil Ahkam, di mana pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan masuk pada bab terakhir dari bab tentang Al-Khala. Baik, sehingga insyaallah kita akan membahas hadis yang terakhir pada bab ini, di mana hadis ini juga masih masuk pada bab atau kitab At-Taharah. Baik, kita baca hadisnya. An Abdullah qala al-muallif rahimahullah An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallama biqabraini فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما malam yaibasa. Taib dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani. Ketika melewati dua kuburan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya diazab karena sebab dosa yang besar. Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul, salah satunya diazab karena la yastatiru minal baul, tidak menutup, tidak menutupi dirinya dari air seni ketika buang hajat. Wa ammal akhar, adapun yang satunya, adapun yang lainnya lagi, fakana yamshi bin namimah, maka dia diazab karena berjalan sambil mengadu domba, sering melakukan namimah. Fa akhadha jaridatan rabbah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil batang pelepah kurma. Fasyaqqaha nisfaini, lalu beliau mematahkannya menjadi dua bagian. Fa ghoraza fi kulli qabrin wahidatan, maka setiap satu kubur ditusukan setengah dari pelepah kurma tersebut. Faqalu ya Rasulullah, lantas para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, lima fa'alta hada, mengapa engkau melakukan yang demikian? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la'allahu yukhaffafu anhuma, mudah-mudahan semoga saja azab keduanya bisa diringankan, malam yaibasa, selama pelepah kurma ini belum kering. Tapi kita baca ghoribul hadis. Al-awwal innahuma la yu'adzabani. Al-murad yu'adzabu man fihima. Sebutkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, beliau mengatakan sesungguhnya keduanya sedang diazab. Maksudnya adalah orang yang ada di dalam kubur tersebut. Asani la yastatiru minal baul, tidak menutupi diri dari air kencingnya. Bita aini ai la yaj'al sutratan taqihi min baulihi. Maksudnya ia tidak memberi pembatas atau penghalang yang dapat menjaga dia supaya tidak kena percikan air seni tersebut. Waruwiya la yastabri, dalam hadis riwayat lain menggunakan lafaz la yastabri'u. Asalis yamshi bin namimah ayyan qulul kalamal ghairi biqasdil idrar, yaitu menukil kalam dari pihak lain dengan tujuan memberi mudarat antara kedua belah pihak yang sedang diadu domba, sedang dinamimah sama orang tersebut. Arabi' fa akhadha jaridatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dua penghuni kubur tersebut sedang diazab, beliau mengambil jaridah, yaitu asibun nakhli alladhi laisa fihi sa'fun, maksudnya tangkai atau ranting pelepah kurma yang sama sekali masih basah dan juga belum memiliki daun. Al-khamis fagoroza bizzai fagoroza. Rawahu Muslim bisini gorosa. Situ disebut fagoroza fi kulli qabrin wahidatan. Artinya hampir sama, cuma beda lafad. Kalau misalnya menggunakan huruf za, huruf zai, fagoroza, ini maksudnya ditancapkan. Kalau yang diriwayat oleh al-Imam Muslim menggunakan huruf sin, gorosa, ini maksudnya menanam. Tapi di sini disebutkan apa perbedaan menancap dengan menanam. Qala Abu Mas'ud, wa maudhu'ul gorosi kana bi'iza'ir ra'si sabata bi'isnadin sahih. Bedanya kalau al-goros yang menanam itu berarti yang ditaruh di bawah adalah bagian ujungnya, bagian kepalanya. Tapi kalau menanam maksudnya afwan, yang ditaruh yang di atas adalah bagian kepala, sedangkan kalau menancapkan maka kepalanya yang di bawah. Seperti itu. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini. Qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ba'du ashabihi biqabraini. Di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melewati dua kuburan. Fakasyafallahu subhanahu wa ta'ala anhuma. Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap sitar apa yang terjadi dengan dua penghuni kubur ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a man fiha yu'adzaban. Maka beliau melihat bahwasanya dua penghuni kubur tersebut mereka sedang diazab. Fa akhbara ashabahu bidzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tersebut kepada para sahabat. Tahdziran li ummatihi wa takhwifan, agar para sahabat kembali bangkit rasa takut mereka, agar para sahabat diberi peringatan, diberikan tahdzir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sahibai hadainil qabraini yu'adzabu kullun minhuma bidan bin yasirin tarkuhu wal ibti'adu anhu liman waffaqahu Allahu lidzalik. Karena sesungguhnya sebenarnya dua penghuni kubur tersebut mereka diazab sebab dosa yang ringan, dosa yang sepele, dosa yang bisa dan gampang ditinggalkan, gampang dihindari bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada mereka. Jadi, karena dosa kecil ini, mereka pun mendapatkan adab kubur. Fa'ahadul mu'adzabaini la yahtarizu min baulihi inda qada'il hajah. Salah seorang dari dua kubur ini, dia tidak berhati-hati dari air kencingnya ketika buang hajat. Wala yatahaffad minhu, dia tidak menghindar. Fatusibuhun najasatu fatalawwas badanuhu wa thiyabuhu. Sehingga karena dia tidak berhati-hati dan juga tidak menghindar, akhirnya najis pun terkena badan dan juga pakaiannya. Karena hal ini dia diazab. Wal akhir, yang satunya lagi, syaitanun yas'a bainan nasi bin namimah. Dia ini setan yang terus berusaha mengadu domba di antara manusia. Allati tusabbibul adawata wal bagdha'a bainan nas. Akhirnya mengakibatkan permusuhan serta pertikaian di antara mereka. Walasiyamal aqarib wal asdiqa. Terlebih yang sering diadu domba adalah para kerabat dan juga para sahabatnya. Sering mengadu domba kedua pihak yang masih ada ikatan kerabat atau masih ada ikatan darah. Begitupun juga dengan al-asdiqa, kawan-kawannya. Ya'ti ila hadha fayankul ilaihi kalama dhaka. Dia datang pada satu orang kemudian menceritakan omongan orang lain terhadap dirinya. Wa ya'ti ila dhaka fayankul ilaihi kalama hadha. Kemudian kembali lagi, balik kepada satu pihak menceritakan hal keburukan. Fayuladu bainahumal qati'ah wal khisam. Akhirnya melahirkan suatu pertikaian dan pemutus tali silaturahim. Taib wal islamu innama ja'a bil mahabbati wal ulfah. Namun Islam hanyalah datang di muka bumi ini dengan membawa rasa cinta dan persatuan bainan nas, di antara manusia. Wa qat'il munaza'at wal mukhasamat, serta memutus, menghilangkan pertikaian dan juga permusuhan. Walakinnal karim ar-rahim adrakat su alaihi masyafaqah warahmah. Namun di sini kita lihat al-karim ar-rahim ini biasanya orang penengah bisa mengelai, memisahkan antara kedua belah pihak yang sedang bertikai, asy-syafaqah war-rahmah, dengan rasa kasih sayang dan juga dengan cara yang lemah lembut. Taib, fa akhadha jaridatan nakhla rutbah. Karena orang yang satu ini sering membuat namimah di antara manusia, akhirnya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil pelepah kurma, fasyaqqaha nisfain, dibelah dua, wa garaza ala kulli qabrin wahidatan, kemudian masing-masingnya ditancapkan pada dua kuburan tersebut. Fasa'ala sahabatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hadzal amalil gharib. Maka para sahabat pun radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang asing ini. Faqala la'allallahu yukhaffafu anhuma ma huma fihi fil adab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azab keduanya selama pelepah ini ditancapkan di kuburan mereka berdua. Malam taibas hatanil jaridatan, selama kedua batang tersebut belum kering. Dan mungkin ini yang sering dikiaskan oleh orang-orang kita di sini, orang Indonesia, di mana jika mau pergi ziarah kubur harus membawa bunga dan juga air. Bisa saja mereka berlandaskan dengan hadis ini, namun itu hal yang kurang tepat, penempatannya yang salah. Baik, ini dia makna global dari hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, kemudian ikhtilaful ulama. Di sini ada ikhtilaf antara para ulama tentang hukum bagaimana menaruh, menancapkan pelepah kurma tersebut pada kuburan. Qala ikhtalafal ulama fi wad'il jaridati 'alal qabri. Fadhahaba ba'duhum ila istihbabi wad'il jaridah 'alal qabri. Li'annahum ja'alu hadzal fi'la minan nabi sallallahu alaihi wasallam tasyri'an 'amman. Maka sebagian para ulama berpendapat bahwasanya menancapkan pelepah kurma pada kuburan itu hukumnya mustahab ila istihbabi wal jaridah. Mengapa? Karena mereka menganggap hal tersebut dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya untuk mensyariatkan secara umum. Ini pendapat mereka atas dasar hadis ini. Wal illatu indaha ulai mafhumah wa hiya annal jaridah tusabbihu inda sahibil qabri mada masratbatan. Dan alasan mereka pun masih bisa dipahami, yaitu mereka beralasan karena pelepah kurma ini akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat meringankan azab penghuni kubur tersebut selama keduanya belum kering. Ini ilah mereka. Fala'allahu yanaluhu min hadzat tasbih ma yunawwaru alaihi qabruhu. Sehingga diharapkan dengan pelepah kurma ini yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menerangi kuburan mereka. Taib, ini pendapat pertama, mengatakan bahwasanya hal tersebut adalah sunnah mustahab. Wa dhahaba ba'dhum ila adami masyru'iyyati dzalik. Namun ulama yang lain berpendapat bahwasanya hal tersebut bukan hal yang disyariatkan, tidak ada pensyariatannya. Li'annahu syar'un ibadah. Karena ini sifatnya dia adalah ibadah. Wa huwa yahtajun ila dalil. Dan semua bentuk peribadatan itu harus ada dalilnya. walaisa fi syar'i ma yathbutuhu, dan tidak ada di dalam syariat ini dalil yang menetapkan bahwasanya boleh melakukan hal tersebut pada kuburan. Amma hadhihi qadiyatu ainin, dalilnya mereka bahwasanya hal ini adalah suatu perkara yang khusus, perkara yang tertentu, bukan untuk pensyariatan. Hikmatuha majhulah, yang mana hikmahnya ini tidak diketahui seperti apa. Walidza lam yaf'alha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairi sahibai hadainil qabraini, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan pada selain dua kuburan ini. Pada kuburan-kuburan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menancapkan pelepah kurma. Namun memang ini qadiyatu ainin, suatu kejadian yang khusus. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada beliau dua penghuni kubur ini sedang diadab karena sebab dosa yang kecil saja. Sebagaimana tadi disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya takhwifan wa tahdhiran li ummatihi, supaya umatnya memiliki rasa takut akan dosa-dosa kecil, dan juga memperingati umatnya supaya menghindari dosa walaupun itu dosa kecil. Wa kadzalika lam yaf'alhu min ashabihi ahadun. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kuburan-kuburan sahabat tidak melakukan hal yang demikian. Illa ma ruya an Buraidah ibnul Husain min annahu awsa ayyaj'ala ala qabrihi jaridatan. Kecuali diriwayatkan dari asar sahabat Buraidah ibnul Husayb, di mana ia memberikan wasiat ketika nanti dia meninggal, maka tancapkanlah dua pelepah kurma di kuburannya. Amma tasbih fala yahtassu birratbi dunal yabis. Adapun alasan karena pelepah kurma ini dia bertasbih, maka sebenarnya ini tasbihnya makhluk Allah Subhanahu wa taala ini itu di setiap kondisi, tidak terkhusus ketika masih basah saja, dan ketika kering maka makhluk Allah di situ, ya ini pelepah kurma maksudnya, sudah tidak bertasbih lah, tidak khusus ketika dia basah. Walaupun dia kering, ia pun masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yaqul wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah ada sesuatu di muka bumi ini kecuali akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Taib tsumma qalu law faradna anna al-hikmata ma'qulah. Itu karena tadi hikmahnya tidak diketahui mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan dua pelepah kurma tersebut di atas kuburan. Tapi kemudian sekarang lau faradna anna al-hikmata ma'qulah. Kalau misalnya kita tahu bahwa hikmahnya ditancapkan dua pelepah kurma itu karena pelepah kurma akan bertasbih. Wa hiya tasbihul jarid ar-ratbi. Maka fanaqul taqtasu bi mithli hadzal hal allati hasalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam inda hadainil qabraini. Kalau memang kita mengatakan hikmahnya karena dua pelepah kurma tersebut yang ditancapkan pada kuburan bertasbih, maka kita bantah, kita jawab, "Naam, tapi ini khusus pada dua kuburan ini di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menyingkapkan sitar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi yang terjadi pada dua penghuni kubur tersebut." Qala al-qadi ayat ilalu gharzihi ma'al al-qabri bi amrin mughayyab wa huwa qawluhu la yu'adzaban. dijelaskan lagi oleh Al-Qadi Iyad, di mana bahwasanya ilal, alasan mengapa ditancapkan dua pelepah kurma tersebut di atas kuburan ini, bi amrin mughayyab, karena hal gaib. Wa huwa qauluhu, dibuktikan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzaban, keduanya sedang diadab. Fala yatimul qiyasu, maka tidak boleh kita kiaskan pada kuburan-kuburan lainnya, karena ini berkaitan bersangkutan dengan hal gaib saja. Adapun kuburan-kuburan yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kondisi para penghuninya. Maka tidak boleh kita kiaskan. Li'anna la na'lam husulul illah, karena kita tidak tahu apa alasan yang lain. Sehingga seperti itu, kita bisa simpulkan bahwasanya pada dua kuburan ini memang adalah qadiyatu ainin, suatu kejadian tertentu dan itu khusus. Kemudian di situ ada amrun mughayyab, ada perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita kiaskan pada kuburan-kuburan yang lainnya. Itu tadi dia bagaimana para ulama berselisih pendapat tentang menancapkan pelepah kurma pada kuburan. Ini baru satu perkara dan jenisnya sama, pelepah kurma. Lantas bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang mereka memang sengaja membawa bunga dan juga air, lantas kemudian ditaburi dan kemudian disirami bunga tersebut di atas kuburan. Sama sekali ini tidak ada anjurannya, tidak ada syariat di dalam Islam yang menetapkan hal tersebut. Sehingga keliru orang ketika berziarah kubur membawa bunga dan juga air dengan alasan biar azab penghuni kubur yang diziarahi ini bisa diringankan. Lah, maka kita katakan ini adalah hal yang keliru, hal yang salah. Taib, itu dia ikhtilaf ulama. Sekarang kita masuk pada faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Qala ma yu'khadhu minal hadis, faedah hadis, al-awwal isbatu adabil qabri kamashtaharas bihil akhbaru wa huwa madhhabu aktsaril ummah. Dalam hadis ini kita ambil faedah bahwasanya adanya azab kubur, kamashtaharas bihil akhbar, sebagaimana hal tersebut telah tersebar luas, dikenal bahwasanya memang akan terjadi yang namanya azab kubur itu. Wa huwa madhhabu aktsaril ummah, dan ini juga sesuai madhab para ulama jumhur, aksarul ummah, mayoritas para ulama. Atsani adamul istibra minan najasat sababun fi hadzal adab, tidak menjaga diri dari hal-hal yang najis merupakan sebab azab kubur. Fal wajibu al istibra'u minha, maka wajib kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang najis. Fal haditsu yadullu ala anna lil bauli bin nisbati ila adabil qabri khususiyah. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya air kencing ini memiliki pengaruh yang khusus, bisa sampai mengakibatkan seseorang diadab dalam kuburnya. Wa yu'akkadu dhalika ma rawahu al-Hakim wa Ibnu Khuzaimah wa huwa aktsaru adabil qabri minal baul. Dan hadis ini juga ditopang dan dikuatkan oleh riwayat Al-Hakim dan juga Ibnu Khuzaimah, yaitu dengan lafaz aktsaru adzabil qabri minal baul. Mayoritas azab di kuburan itu karena sebab air seni, air kencing. Qala Ibnu Hajar wa huwa sahihul isnad. Ibnu Hajar mengomentari hadis tersebut, yakni sahihul isnad. Isnadnya sahih. Taib as-salis, faedah yang ketiga, tahrimun namimati bainan nas wa annaha min asbab adzabil qabri. Haramnya mengadu domba di antara manusia, dan menunjukkan hal tersebut adalah merupakan sebab-sebab seorang diazab pada kuburannya kelak. Taib ar-rabi, yang keempat, rahmatun nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa hirsuhu ala ib'adis syarri anhum. Dalam hadis ini kita dapat melihat faedah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu memberikan kasih sayang terhadap umatnya, serta betapa semangatnya beliau untuk menjauhkan umat ini dari kejelekan. Taib yang kelima, as-sitru 'aladh-dzunub wal-'uyub. Kita bisa mengambil faedah adanya menutup dosa, adanya as-sitar, penutup antara dosa dan juga aib. Fa innahu lam yusarrah bismai sahibail qabraini. Karena dalam hadis ini tidak secara jelas, tidak secara lugas disebutkan nama dua penghuni kubur yang sedang diadab. Wala'allahu maksudun. Namun tetap diketahui bahwasanya keduanya diadab karena sebab dosa yang kecil. Taib, faedah yang berikutnya, qauluhuma yu'adzabani fi kabirin. Tidaklah keduanya diadab karena dosa yang besar. Ai bisababi dzanbi kabirin tarkuhu kilaihima. Bukan dosa yang susah untuk ditinggalkan oleh keduanya, bahkan ringan. Fa inna tarkan namimah wat taharruza minal baul laisa minal umuril usbah asyaqah. Karena yang namanya menjaga diri dari air kencing, dari najis, begitupun menahan lisan, tidak mengadu domba antar manusia, ini bukanlah hal yang susah, bukanlah hal yang berat. Waqad kabura adabuhuma. Namun kedua dosa tersebut besar adabnya ketika nanti di kuburan. Lima yatarattabu ala fi'lataihima minal mafasid. Karena dua dosa kecil ini di situ ada mafasid, ada kerusakan yang akan didapat oleh pelaku dan juga orang lain tentunya. Ini dia faedah-faedah dari hadis ini. Oke, kemudian di sini sang mualif ada mencantumkan faedah tambahan. Baik, kita baca faedah. Ikhtalafal ulama fi intifa'il mayyit bi 'amalil hayy. Baik, tadi khilaf, sekarang khilaf lagi. Sekarang khilafnya para ulama berbeda pendapat pada hukum mengambil manfaat untuk si mayit dari orang yang hidup dengan amalan orang yang hidup. Hina ma yaj'alul hayyu sawaba qurbatihil badaniyah awil maliyah ilal mayit. Di mana ketika seorang yang masih hidup ini menjadikan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sifatnya badaniyah maupun yang sifatnya harta, ini dia jadikan untuk orang yang telah meninggal. Untuk si mayit, seorang melakukan amalan soleh, dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan untuk dirinya, untuk orang yang sudah meninggal. Faqala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berpendapat, Al-mayyitu yasilu ilaihi kullu khairin linnususil waridati fihi. Yang namanya mayit, ia akan mendapatkan seluruh kebaikan, karena memang banyak nas yang menyebutkan hal tersebut. Artinya Imam Ahmad mengatakan hal tersebut sah. Dan juga di mana ada hadis, jika doa seorang anak soleh yang menduakan kedua orang yang telah orang tuanya yang telah meninggal, maka akan sampai. Amma Ibnu Taimiyah faqad nukila anhu fi dzalika qaulan. Adapun Ibnu Taimiyah mempunyai dua pendapat akan hal tersebut. Ahadihima annahu yantafi' bidzalika bittifaqil a'immah. Pendapat beliau yang pertama bahwasanya hal tersebut si mayit memang bisa mengambil manfaat. Dan ini sudah menjadi ittifaq di antara para imah, a'immah. Asani annahu lam yakun min adatis salaf idza fa'alu ihdal qurabat tatawuan ay yahuddu dzalika limautal muslimin. Namun pendapat yang kedua dari Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya hal demikian mempersembahkan suatu amalan kebajikan untuk mayit kaum muslimin, ini bukanlah min adatis salaf, bukan kebiasaan para salafus saleh. Wattiba'u nahjis salafi aula, dan tentunya meniti dan mengikuti jejaknya para salaf ini lebih utama. Wa qala as-sunani al-mayyitu yasihhu ayyuhabalahu ai kurbatan. Al-Imam As-Sunani mengatakan bahwasanya seorang mayit dia bisa diberi hadiah sebuah amalan ketaatan dari orang yang masih hidup. Amma luhuqu sa'iril qurbi fa fiha khilaf. Adapun jika yang dimaksud ini mayit yang kita ingin berikan amalan soleh yang kita lakukan ini mencakup seluruh kerabat, maka di sini ada khilaf. Wal haqqu luhuquha. Namun tetap kata Imam As-Sunani, tetap yang namanya kerabat bisa kita lakukan amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa dzakara Ibnu Taimiyah anna al-akhbara qad istahfadhat bi ma'rifatil mayyit bi ahwali ahlihi wa ashabihi fid dunya. Dan Ibnu Taimiyah menyebutkan anna al-akhbar, begitu banyak berita bahwasanya kondisi si mayit ini karena sebab amalan ketaatan yang dilakukan kerabatnya, dia menjadi wasururihi bisari minha wa huznihi lil qabih. Ini bisa memberikan kebahagiaan untuk si mayit yang ada di kuburan, dan juga bisa memberi balasan sebagai penghilang rasa sedih si mayit karena telah melakukan hal-hal yang buruk. Tapi itu tadi faedah yang disisipkan oleh al-muallif di sini tentang ikhtilaful ulama, apakah seorang mayit bisa mengambil manfaat dengan amalan orang yang masih hidup yang dilakukan untuk si mayit tersebut. Maka sekiranya kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada kitab Taisir al-Alam, fa insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.